Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Ini disebut kalimah thayyibah. Napa? Kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Soalnya rungokno wae, mungkin saya paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan ora iso mikir, bawaan semi-semi uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terang nong, kowe nak paham iki tak jamin wis. Paling sepoke dadi wali, wali ndek-ndekan napa? Wali ndek-ndekan. Wali ndek-ndekan iku yes, angger wong mukmin nggih napa? Wali dhewe kita. Tapi yo ndek-ndekan ge coba ngono kaya Syekh Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Haddad, wae wali wae iku maknane loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham nggih? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wae saben-saben mukmin iku wali wae maknane wali wong sing disakeni Allah, paham nggih? Dados maknane loro. Ki makna sing ndi? Sing pertama apa sing kedua? Oh? Yo pancen tenan setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disaken kok dikasih dhuwur temen. Sing disaken. Lha iku sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah. Lah nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Sampeyan tak warai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya, 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya, orang, wes paut lah, wes paut cek TK, sementing imannya bener. 1 ditambah 1 apa? 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak, karena 1 ditambah 1, 2 itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak, ya tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak, kita tetap bilang apa? Dua. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andekan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andekan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa laut merah terbelah, saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang enggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek elek. Utek elek itu yes. Ya utek elek, makanya harus tobat. Misalnya ana wong ayu. Iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kene mendingan ora roh rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira uteke sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditibatkan, diruat, cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone segara kidul, ning gone endi iku? Nggon ruat ku ning ndi, Mas? Kowe tau tak ruat? Neng di, neng watu apa? Kalau nanti mereka pengurat Mustafa ragilam sirik jere dene. Nggak gelem rentak ruwat biayai, paling tak biro kembang sak taman ya. Golek nang ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksud e. Pikirane kok tidak, kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya tidak main-main. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Tidak, tak latih. Iman sebenarnya hal yang mudah. Sangat mudah. 1 ditambah 1 itu berapa? 2. Kamu mengatakan 2 itu nunggu dikasih hadiah yang bedai apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau tidak bilang 2 tak bunuh. Tidak kan? karena kebenaran yang absolut. Lah, Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan enggak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah enggak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad enggak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya enggak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni waqalu lan nu'mina laka hatta tafjuru lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel. Terus ya itu tadi seperti tadi, satu tambah satu berapa anak-anak? Ya sebetulnya dua, tapi kalau enggak dikasih papa tak jawab lima. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utekmu ijek kok catekan. Nek iswarga Gusti jenengan tak arani pangeran, nek ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh koyo kowe ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar, ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadisnya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis Qudsi. Alam akun ahlan an uto'a. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu tidak layak kamu to'ati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kaya kue, kue ning dunia sujud, sujud Gusti. Darane aku pangeran, nggih Gusti. Opaya nopo, swarga Gusti. Pas wis kowe pede ape mbus warga pangeran takok umpama aku ora gawe swarga aku tetep arani pangeran ta ora. Terus kowe mulih. Budi Gusti mung daran jenengan pangeran sing penting swargane mboten jenengane pangeran. Oh neraka kowe. Karena kita bilang satu ditambah satu saja dua tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang dua hanya butuh warasan apa nak kowe waras ya darani. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga. Karena Allah tetap Tuhan. Andaikan enggak menciptakan surga maupun neraka. Makanya andaikan saya enggak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap enggak Tuhan? Tentu tetap sebagai Tuhan. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapalo Quran yang mergono bonus umroh. Itu apa-apaan. Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus. Kuliah gratis. Untuk jalur khusus. Itu apa-apaan. Kowe gedeng yo keliru, wong Quran saiki berkah kok kowe gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Pemilih ndi? Goblok apa hasud? Pilihane loro tok. Nek ora setuju hasud, setuju goblok. Ora terima goblok, goblok. Wong seneng Qurane kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Rabbi, ngendikane pangeran, kok senenge ngenteni bonus ini apa-apa. Kampungan banget. Loh, kalau kamu senang suatu, coba sekarang. Kamu mengatakan langit indah. Itu kan objektif. Ya, karena langit indah. Jangan sampai kita, HP ini penting enggak? Oh, penting untuk komunikasi. Tapi kira-kira apa? Oh, serah penting. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu, oh, selalu indah kapan saja. Meskipun kita enggak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu, saya enggak peduli sampean hormat saya enggak peduli. Goblok kalau saya, goblok-goblok. Saya orang alim diwajibkan mulang, ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Kowe ngaji golek ridane Allah, golek terus selesai kan? Enggak ruwet. Aja kok kowe ngaji, aku ngaji Gus Ba nak sida alim, nak ora alim ra ngaji malah ra ngarak. Malah ra bakal alim. Ngaji-ngaji saja, lha iso alim gak penting. Saya ulang lagi ya. Saya pernah matur ini bahkan di depan mas saya sarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, seorang-orang jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangkola la ilaha illallah dakhala al jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in saraka yarqal wa in zana wa in saraka. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling. Iya, kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait qailnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja, atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, satu tambah satu berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak, jawab saja, biar sampai pinter. Dua. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? Dua. Yang di penjara KPK jawab berapa? Dua. Kemudian ada Rektor Al-Azhar, tak tanya, satu tambah satu berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang dua, penjahat sudah bilang dua, para begundal sudah jawab dua. Terus dia karena Rektor Al-Azhar, kalau saya tiga. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tentu itu enggak mungkin. Tetap dia pun jawab dua. Dia enggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat, sama. Semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Meskipun yang melafatkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, lombok pedes enggak? Dia kira-kira enggak, tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Tak, makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK Pak Prabowo, Pak Jokowi, jawabnya sama. Jangan terus kubu sebelah jawab apa. Ya ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang lombok itu pedas, yang menjara juga. Bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Lah aku Mustafa agak senang. Tetap tak arani lombok itu pedas. Misalnya loh, ya senang Mustafa enggak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa, terus dia ini jawab lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti enggak? Senang itu hebatnya Rasulullah. Ketika ngendikan masalah la ilaha illallah wa in zina wa in. Tapi orang salah faham terus katanya, "Wah, ini Islam melegitimasi zina, dia semono ora ono ngono iku." Tekem. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut, itu enggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh. Semuanya ikrar. Sekarang satu ditambah satu, lonte ya bilang dua, pencopet ya bilang dua, pak polisi ya bilang dua, kubu sebelah ya bilang dua. Sekarang semua orang Islam, sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan. Semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam, enggak boleh kamu keluarkan dari Islam. Karena sama-sama bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulanya ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa? Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak kue terus dosa darani 1 tambah 1 5. Nak selonte muni 1 tambah 1 2 terus orang soleh aku tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi, andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1 tambah 1, 2. Dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1 tambah 1, 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1 tambah 1, 2. Terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1 tambah 1, 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngendikan lauku sifal ghotok mastatu yakinan. Umpama dunia aku semuka safah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sayyidina Ali. Apapun iman saya enggak tambah. Maksudnya enggak tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar, itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas. Kayak tadi, 1 tambah 1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang nguji kamu, sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1 tambah 1, 2 tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga, tanya Allah, ha imanam tambah enggak setelah saya melihat surga? Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah, ini sudah tambah, mergo kelon mau cara ukuran ini, soal tak. Nge, nak rukin kita koi, imanam tambah gak khin, jabi, buatan Gusti. Nak seneng tambah, kita tambah lah Gusti Rian elek, saat ini gaju lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya, enggak perlu tambah, karena tadi, Allah Tuhan itu kebenaran yang ab, jelas ya. Gak jelas tuh. Maka kebenaran yang absolut ini sebetulnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem. Karena tadi, kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim baba minas sama fadhallu fihi arujun yalaqalu innama sukirat abesaruna bal nahnu kaumum masurun. Muhammad, nak kaumum jaluk mujizat itu rasa turuti, umpama langit itu tak buka, kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya, mereka akan bilang innama sukirat absaruna, kita-kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat, sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak, karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa ketika rembulan pecah? Iqtarubatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iya ra'ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman. Karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman. Karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini likaumi yakilun, bagi yang punya akal, bukan likaumin sing yasyadunal mukjizat, bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya, jelas ya. Jelas ya. Mulane ke sebenarnya ana ora masar iku, aku mau swarga werku mergo mau ijek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran ta ora. Terus kowe mikir sik. Bahaya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, kowe nak takoki pangeran ngono piye. Itu ibarat Pak Guru tak jawab dua, asal kamu kasih hadiah. Ya, nak ndak tak katakan tiga, itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allahu huwal wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allahu huwal aliyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa Dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum, yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang enggak ngaji kiai-kiai sing senengane, ya cung ya pokoke maca istighfar swarga, istighosah swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim ya, maksudnya di model ini. Mengani kena niru aku yo terus alim. Bebo batenan ra ngerti sokoe ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu.